Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio Salam Pijatan Siyah Alaikum Bahwa Jalim Ta'ala, kita lanjutkan pada siang ini ayat yang ke-118 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dan berkata orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak berilmu. Kata Muslim rahimahullah ta'ala, jadi laisu minta berilmu, orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak memiliki ilmu. Sebelumnya Nasrani rahimahullah ta'ala menyatakan kepada beliau, mereka adalah jahalah min ahli kitab wa ghairihim, ya, orang-orang bodoh dari kalangan Alkitab, Yahudi, Nasrani dan selain mereka. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kalau seandainya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara kami dan tidak mendatangkan kepada kami ayah, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda akan diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Muslim rahimahullah ta'ala, ayyuhal la yukallimunallah bitasdiqir rusul. Jadi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara kami untuk membenarkan para rasul? Allah tatina ayah, ini kenapa Allah tidak mendatangkan kepada kami tanda akan kebenaran para rasul? Ucapan ini kata Muslimin rahimahullah ta'ala adalah wahadha minhum ala sabili ta'innut wal inad. Ini adalah ucapan sebagai bentuk kegiatan penentangan. Berkata sebelah menesanji rahimahullah ta'ala, kata beliau, bahagia da'abuhum ma'arusulihim. Beginilah, inilah kebiasaan mereka yang mereka lakukan bersama atau terhadap para rasul-rasul mereka. Yatlubuna ayat at-ta'annut la ayat al-istirsyad. Mereka menuntut-tuntut tanda-tanda, tetapi dalam mereka ta'annut, iya, itu menentang. La ayat al-istirsyad bukan tanda-tanda yang mereka ingin dengannya ambil bimbingan. Walam yakun qasduhum tabyinul haqq. Bukanlah niatan mereka tersebut menasan di rahimahullah itu dapat kejelasan tentang al-haq. Fa inna rusula qad ja'u min al-ayat bima yu'minu ala mislil bashar. Karena para rasul telah datang dengan ayat, dengan mujizat-mujizat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang manusia beriman dengannya. Adapun mereka, ya, ucapan mereka laula yukallimunallah au tatina ayat ini hanyalah at-ta'annud wal inad. Ini keinginan mereka, penentangan mereka. Sehingga Allah berfirman ayat-ayatnya, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun berucap seperti perkataan mereka, seperti ucapan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Ibnu Abi Rahimahullah taala, kaum Musa, kalau mereka berkata kepada Musa alaihissalam, dan mu'mina laka hatta narallaha jaharatan, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa alaihissalam, kata mereka, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Kata Ibnu Abi Rahimahullah taala, fa hadza da'bul mukadzibin lirrusul. Ini jalannya, kebiasaannya orang-orang merusakkan para rasul. Mungkirun wa yaktarihun, mereka mengingkari apa yang dibawa para rasul. Mereka minta-minta didatangkan tanda-tanda kekuasaan. Padahal kata beliau, waqad utu minal ayat bi'adhami maqtarahu. Padahal mereka telah diberikan, telah didatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan yang lebih besar daripada apa yang mereka minta. Namun tadi permintaan tersebut hanyalah bentuk at-ta'annud wal-inad, kemiyaran dan penentangan. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Iya, telah serupa kalbu-kalbu mereka. Dan ketika tashabahat qulubuhum, ya, tashabahat qulub itu menyebabkan juga apa? Tashabahat al-qawl. Karena serupa kalbu-kalbu mereka, maka serupa pula ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Kata sebagaimana yang rahimahullah, tasyabahat qulubuhum al-awwalun wal akhirun qulubuhum musyabaha bi raddil haqqi wal inad wa ta'annub wa juhud. Hati-hati mereka sama. Yang awal dan akhirnya dari mereka sama. Hati mereka mirip dalam menentang al-haq, menentang al-haq, ya, menyel kepada al-haq. Qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun. Dan sungguh kami telah jelaskan, kami terangkan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Semoga Allah rahimahullah membawakan beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Ayat yang pertama, kata Allah rahimahullah taala, an ahla batil yujadiluna bil batil. Lian talabahumul ayat allati yanunaha ma huwa illa riyunaha ila ma huwa ta'annutun wastikbar. Bahasa al-batil itu mereka berdebat dengan kebatilan, tidak untuk mencari al-haq, dengan cara yang batil untuk mencapai kebatilan. Karena permintaan mereka didatangkan ayat-ayat yang yu'ayyinuna, yang mereka tentukan itu ma huwa illa ta'annut wa istikbar. Ya, tidaklah melainkan hanya bentuk ta'annut, kenyalan dan kesombongan. Karena pada tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, ayat ayat yang Allah datangkan kepada rasul, sudah cukup. Ya, yang beriman dengannya al-bashar, manusia. Walaupun mereka ada orang yang penentang, muta'anid, mu'anid, mustakbir. Yang kedua, di antara ayat ini kata saudara Manas, kata Syaikhul Muslimin rahimahullah taala, wasfu man lam yanqadil haqqi bil jahl. Mensifati orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hak dengan kebodohan. Karena menyatakan وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, dan berkata orang yang tidak berilmu. Sebab mereka itu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada al-haq, yang muta'anid, mu'anid. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, فَكُلُّ إِنسَانٍ يُكَابِرُ الْحَقِّ وَإِنَا بِذُهُ فَإِنَّهُ أَجْهَرُ النَّاسِ. Semua orang yang bersombong kepada al-haq, yang membuang menolak al-haq, maka dia adalah أَجْهَرُ النَّاسِ, orang paling bodoh. Yang ketiga, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tidaklah ada seorang rasul pun kecuali ada bersamanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu disebut dengan mukjizat. Di antara pada ayat ini kata Samsun rahimallahu taala, anna aqwal al-batin tatasyabah. Ucapan-ucapan, subhat-subhat, al-batin itu mirip satu sama lain. Allah berfirman, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Ya, ucapan mereka, subhat-subhat mereka juga mirip. Kata Muslim rahimahullahu ta'ala, wa anta law ta'amalta da'a bil baqilah allati radda bil musyrikun. Risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam min zamanihi ila al-yawm lawajadta annaha mutasyabiha. Engkau, kata beliau, kalau engkau telah, engkau perhatikan, engkau teliti ucapan-ucapan yang batil, subhat-subhat yang dilontarkan oleh orang musyrikin di dalam menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan orang musyrikin di zaman kita, lawajadta annaha mutasyabiha. Saya kemarin dapati bahwasanya ucapan mereka, subhat-subhat mereka itu sama, mirip. Di antara buktinya adalah kitab kasus subhat Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala menerangkan bagaimana di kitab tersebut, ya, subhat-subhat mereka musyrikul yaum mirip dengan musyrikun al-awwalun. Tasyabahat qulubuhum wa tasyabahat aqwaluhum. Ketika sudah serupa, mirip hal mereka, maka serupa pula ucapan-ucapan mereka. Sehingga dari sini juga atas masalah minlahimahullah wa ta'ala pada berikutnya, annal aqwal tabi'atun lima fil qulub. Ucapan-ucapan itu berarti mengikuti apa yang ada dalam kalbu-kalbu. Ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun berkata seperti ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, karena memang serupa kalbu-kalbu mereka. Ini berarti kata Sulaiman rahimahullah, fali tashabuhil qulub tashabahat al-aqwal. Karena hati-hati mereka, kalbu mereka telah mirip, telah serupa, maka serupa juga ucapan-ucapan mereka. Ya, al-aqwal tabi'atun lima fil qulub. Mengikuti apa yang ada di dalam kalbu. Sehingga ketika tashabahat qulub wa tashabahat al-aqwal. Di antara pada ayat ini beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala adalah tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang menimpa beliau juga telah menimpa para Rasul sebelumnya. Bila orang musyrikin di zaman beliau menentang beliau dengan ucapan tersebut seperti itu, maka sebetulnya juga telah ada ucapan seperti demikian kepada para rasul yang terdahulu. Ini tasliyah, hiburan. Kata sebagaimana rahimahullah ta'ala, li'anna lisan al-musab idha ra'a anna ghairu usiba فإنه يتسلى بذلك وتخف عليه المصيبة. Ada seorang yang terkena musibah. Jika dia tahu melihat yang lain pun ada yang terkena musibah seperti dia, ini akan menjadi pelipur lara tersendiri. Ternyata bukan hanya dia yang terkena musibah. Sehingga akhirnya terasa ringanlah musibah yang sedang dialaminya. Di sini mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan orang musyrikin melalui kitab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya juga telah dilakukan oleh orang sebelum mereka kepada para Rasul. Ini adalah tasliyah. Kemudian yang terakhir, di antara apa yang disebutkan yang kita saya baca semua, adalah annahu la yantafi'u bil ayati illa al-muqinun. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang yakin, yang mereka lah yang bisa memberi manfaat. Wan bayyinal ayat liqaumin yuqinun. Orang yang yakin, yang mereka yakinan mereka yang bisa memberi manfaat dari ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada para rasulnya. Allahu a'lam bishawab.